Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syakikat itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, keadaan pertama adalah mahjubah. Jadi maksudnya dia tidak dapat sama sekali. Tidak dapat sama sekali. Kapan wafsa? Mana wafsa? Kapan tidak dapat sama sekali? Akhwat syakikat. Tidak dapat sama sekali, kawan. Al-Qurda apa? Pawadith? Zakar dari furu' atau dari usul. Nah. Yang kedua, dia menjadi dapat dengan ta'asib bil-ghair. Ta'asib bil-ghair. Kapan? Kapan itu? Kapan, Jis? Kenapa? Saudara apa? Laki-laki. Nah. Yang ketiga, dia menjadi dapat dengan ta'asib mal-ghair. Mar. Nah, ketika mayat memiliki farak waris unsa. Nah, yang keempat, dia dapat farak. Di tinggal sisanya. Tidak ada dasar dari enggak ada furu mayit mayit laki-laki atau perempuan, berarti kan. Terus yang kedua, tidak ada usul yang zakar yang laki-laki. Kemudian tidak ada saudara kandung laki-laki. Nah, masalah ya itu kesimpulan itu. Jadi empat, bisa enggak dapat sama sekali, bisa dapat apa namanya dengan ta'asib bil ghair, bisa dapat ta'asib mal ghair, atau dengan fard saja. Begitu ya. Terpahami insyaallah. Nanti mudah-mudahan nanti kita buat diagram lagi. Sekarang contohnya. Qala mithalu irsi. Sebentar. Sampai mana kita? Kamu baca Banatul Ibn. Misalu apa? Irsin bita'asib itu ya? Misalu irsihinna bita'asibi bil-ghair. Kalau bil-ghair bersama siapa? Baik. Mana? Iya, ada salah lagi dia. Sekandung. An yamuta sahsun an ukhtihi syaqiqah wa ahihi asyaqiq. Seorang meninggal, ya, Zaid meninggal misalnya, yang masih hidup adalah ukhtihi syaqiqah, satu orang saudari dia, Hanifah misalnya, wa akhihi syaqiq, dengan saudara kandung dia juga yang laki-laki. Siapa kemarin? Lupa. Enggak ada. Misalnya Hamid. Falahumal malu kulluh, maka untuk keduanya harta itu, untuk semuanya, untuk dua saudara dia, laki-laki dan perempuan sekandung. Dzakari misluhatikun sayain. Dzakari misluhatikun sayain. Hamid bagian, dapat dua bagian dari Hanifah. Lahu sahman, jadi untuk laki-laki dua saham, dua bagian. Walaha, dan untuk yang perempuan sahmun wahid. Dzakari misluhatikun sayain. Amithalu irthihinna bita'asibi mal ghair. Contoh dia berwaris dengan ta'sib ma'al ghaib. Kapan itu tadi Muhammad? Ketika ada farak waris yang unta. Nah, seperti an yamuta shakhsun an bintihi wa binti ibnihi wa ukhtihi syaqiqah wa akhihi min abihi. Ya, seorang meninggal dunia dan pernah meninggalkan seorang putri dan seorang putri, cucu putri dan anak laki-laki. Sudah kita bahas ini. Sebelum melihat. Berapa tuh? Putri? Setengah. Cucu putri laki-laki? Seperenamnya. Takmilah sudut haid. Ya, menyempurnakan 2/3 ya. Ya. Kalau seandainya 2 putri kan 2/3. Gitu kan? Nah, ketiga, 1 putri setengah, cucu putrinya menyempurnakan 2/3. Ya, seperenam. Nah, yang jadi masalah sekarang ini, wa ukhtihi syaqiqah wa hi min ab. Just ada juga saudari kandung dan saudara laki-laki seibu. Kata beliau, falil binti an-nisf. Wins nisf setengah. Karena satu orang. Wali binti al-ibn sudus. Kenapa? Karena takmilah sudusain. Kita bahas kan. Ya. Tinggal ini. Wali syaqiqati al-baqi. Dan sisanya untuk syaqiqah. Ada yang tanya. Kan itu. Al-hikul fara'id bi ahliha. Fama bakya wali awla rajurin dakarin. Kan? Nah, ini antum bahas. Baca kemarin di halaman sebelumnya. Kata beliau, wajaris nabi ta'sibi ma'al ghair idha kan al-mayyit untha min al-furu' warithah bil fard wa yakunna bi manzilatil ikhwah asyqa. Itu. Ya, walaupun dia wanita tapi dia kedudukannya sama dengan ikhwah asyqa. Begitu, sehingga jadi menjadi ngambil sisa. Dipaham ya? Begitu, dipaham mana? But ya, dia walaupun dia wanita tapi dia kedudukannya sama dengan ikhwah asyqah sehingga ngambil sisa. Ya, ahlul ab walaupun dia laki-laki enggak dapat apa-apa. Wala syai'a lil akh min al-ab. Kenapa enggak jadi ta'sib bil ghair? Karena dia kedudukan lebih bawah daripada ukhtu syaqiqah. Di sisi nasab ini ayah seibu. Ini seibu ayah saja. Lebih bawah sehingga enggak menjadi nasib bil ghair. Ya. Berikutnya. Jadi sisanya untuk ukhtus syaqiqah. Adapun saudara seayah walaupun dia laki-laki enggak dapat apa-apa. Karena ukhtus syaqiqah kedudukannya seperti akh syaqiq. Wa mithalu irsi al-wahidah bil fard. Contoh dia sendirian, ya, dapat bagian fard sendirian. Dia dapat berapa berarti? Dapat ki? Dapat ki? Kalau sendirian dapat ki? Setengah. Nah, kata beliau an yamuta shakhsun an ukhtihi syaqiqah wa zawjatihi wa ahihi min abih. Seorang meninggal, Syed meninggal, meninggalkan seorang saudari, saya seibu, kemarin Hanifah misalnya, wa zawjatihi, dan istrinya juga masih hidup, Fatimah, wa ahihi min abih, dan saudara seayah, yang laki-laki. Bagian-bagiannya, pada syaqiqah tinis, ini sedang kita bahas. Karena dia syaqiqah, ya, tadi ingat ya, enggak ada farak waris. Laki-laki enggak ada, perempuan enggak ada, ya kan? Ini kan enggak ada, farak waris enggak ada. Ya, laki-laki enggak ada, perempuan enggak ada, ya kan? Usul waris, laki-laki juga enggak ada. Ya. Akh syaqiq juga enggak ada. Ya. sehingga dia dapat fard. Terus dia sendirian setengah, gitu ya. Setengah. Kemudian walizaujah rubu, istri dapat seperempat. Kenapa? Enggak ada farq waris, kan enggak ada. Dia dapat seperempat, begitu ya. Terus karena masih ada sisa, wail akh mial ab baqi. Iya, berarti kan empat bagiannya. Si sakikoh dapat dua bagian, dua saham, istri dapat satu, sisa satu lagi. Maka sisanya untuk akh mial ab, dapat sisa dia. Begitu, dipaham? Nah, qala wa mithalu irsintaini bil fard. Contoh warisan yang didapat oleh dua sakikah, dua saudari sekandung bil fard. Kedua dapat berapa? Dua orang. Hah? Sama dengan bins, dapat 2/3. An yamuta shakhsun an ukhtayhi ashaqiqataini wa ummihi wa ammihi syaqiq. Ya. Seorang meninggal dunia, dia meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan dua saudari kandungnya dan ibunya serta paman dari ayahnya. Jadi saudara ayah yang seayah seibu. Ammi syaqiq berarti apa? Hah? Ammi syaqiq berapa apa? Berarti saudara ayahnya dari seayah dan seibu. Iya. Saudara ayah Zaid, mungkin ayah kakaknya ayah Zaid atau adiknya ayah Zaid yang seayah seibu. Begitu berarti kan? Mana? Paham ya? Salah. Nah. Lihat. Lihat di sini. Sakikahnya tidak dapat berapa? Apa ada farq waris? Enggak ada. Laki-laki enggak ada, perempuan enggak ada. Apa ada usul waris yang laki-laki? Juga enggak ada. Ya. Apa ada syaqiq, saudara sekandung dia yang laki-laki? Juga enggak ada. Berarti ada dapat apa? Hah? Fard. Berarti dapat fard. Gitu kan? Kita ke situ dulu. Gitu dulu ya. Ada farq waris yang laki-laki perempuan? Enggak ada. Gitu kan? Ada usulnya laki-laki? Enggak ada. Ada syaqiq? Enggak ada. Berarti dapat apa? Fard. Dapat fard. Dapat fard. Tinggal masalahnya berapa bagiannya? Begitu. Bagiannya tadi berapa? 2/3. Berarti untuk syaqiq qatain selusa 2/3. Begitu ya. Wali um. Enggak ada laki-laki, enggak ada anak. Dapat berapa? Sudus. Qala walil am al-baqi. Sisanya untuk pamannya. Ya, berarti masalah dari 6. 6 ya. Si dua saudari kandungnya dapat bagian 3 bagian. Ya, ibunya dapat 1 bagian, sisa 2 lagi bagian untuk pamannya tadi. Al-am baqi. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.